Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Setelah kita menyelesaikan pembahasan seputar doa dan zikir dari kitab yang ditulis oleh beliau Syekh Muhammad Jamil Zainu rahimahullah, insyaallah kita akan beralih kepada kitab beliau yang lain, yaitu kitab Fadail As-Salah Wassalam ala Muhammadin Khairil Anam sallallahu alaihi wasallam. Kitab kecil yang membahas tentang keutamaan mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khairul anam, sebaik-baik manusia. Kitab ini secara ringkas membahas tentang beberapa permasalahan, yaitu al-amru bis-salati was-salam 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Perintah untuk mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hukum salati 'ala nabi. Hukum mengucapkan salawat kepada Nabi. Apa hukumnya? Nanti akan ada perincian. Kemudian sifatu as-salah 'ala nabi. Sifat mengucapkan salawat kepada Nabi. Artinya lafad-lafadnya itu seperti apa? Lafad untuk kita mengucapkan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wan fadlu as-salah ala Nabi. Keutamaan bersalawat kepada Nabi. Wan ma'na as-salah wa salam al-barakah. Apa arti dari salat atau salawat? Arti dari salam dan barakah. Mawadi as-salah ala Nabi. Tempat-tempat yang kita disyariatkan untuk bersalawat pada Nabi. Kapan saja kita disyariatkan untuk bersalawat. Fawaid as-salah ala Nabi. Faedah bersalawat pada Nabi. Al-jahru wal-israr bis-salati ala Nabi. Kapan kita menjaharkan salawat dan kapan kita membaca dengan sir. Kaifiyatu as-salah ala Nabi. Tata cara bersalawat pada Nabi. Wan as-salawat al-mubtada'ah was-salah an-nariyah. Bentuk salawat-salawat yang itu bid'ah dan salawat nariyah. Kitab Dalailul Khairat wa ma fihi. Kitab Dalailul Khairat dan kritikan-kritikan yang ada pada kitab ini. Hasan yamdahur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Hasan memuji Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hasan bin Thabit ini salah seorang penyair Rasul alaihi salatu wasallam. Min makarimi akhlaqi Rasul. Di antara mulianya akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita akan masuk pada mukaddimah. Qala al-mu'allifu rahimahullah al-muqaddimah. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن موضوع فضائل الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم مهم جدا. Setelah beliau menyebutkan mukaddimah dari kitab ini, beliau mengatakan amma ba'du. Adapun selanjutnya. Fa inna mawdu'a, sesungguhnya tema fadha'ilis salati wassalami ala nabi. Tema tentang keutamaan salawat dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam muhimun jiddan. Sangat penting. Kenapa sangat penting? Di annaha min al-ibadah. Bersalawat kepada Nabi bagian dari ibadah. Allati amarana Allah taala biha. Yang Allah telah perintahkan kita untuk menjalankan ibadah ini. Ibadah salawat ini. Fi qawlihi, pada firman-Nya dalam surat Al-Ahzab ayat 56. Surat Al-Ahzab ayat 56. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslimah. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya, mereka bersalawat kepada Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kepada Nabi dan ucapkanlah salam kepadanya. Salawat dan salam. Nanti akan disebutkan beberapa contoh. Kemudian salawat kepada Nabi, apakah cukup dalam seumur sekali atau bagaimana? Nanti akan ada penjelasannya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shalla alayya wahidah sallallahu alaihi biha ashran. Orang yang bersalawat kepadaku satu kali salawat, maka Allah akan bersalawat untuknya 10 kali. Ini menunjukkan dilipat gandakannya pahala amal salih. Dan kelipatan yang terkecil itu adalah 10. Satu dilipatkan akan menjadi 10. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalihah. Man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalihah. Barang siapa yang datang membawa satu kebaikan, maka dia mendapatkan asyru amsadiha, 10 kelipatannya. Ini kelipatan yang terkecil. Allah lipatkan pahala amalan sampai 700 kali lipat, bahkan sampai pada kelipatan yang hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Dan termasuk orang yang pelit adalah orang yang ketika nama Nabi disebut kemudian dia tidak bersalawat. Rasul mengatakan al-bakhilu man dukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang yang pelit adalah orang yang ketika nama saya disebut kemudian dia tidak bersalawat untuk saya. Apa ada orang lebih pelit dari orang yang tidak kepengin mendapat pahala yang berlipat, padahal ini amalan yang ringan. Amalan ringan, tidak membutuhkan energi yang banyak. Tapi pahalanya dilipatkan oleh Allah SWT. Tidak ada orang lebih pelit dari orang yang tidak kepengin dirinya mendapat pahala. Ini orang yang pelit. Pernah suatu saat Rasulullah alaihi salatu wasalam ketika khutbah, beliau mengatakan amin, amin, amin 3 kali. Selesai dari khutbah, sahabat heran. Ya Rasulullah, ala ma amanta. Anda tadi mengamini apa? 3 kali Rasul mengatakan amin, amin, amin. Ternyata Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian menyebutkan ya, salah satunya Jibril mengatakan rahima anfu mar'in dzukirta indahu falam yusalli alayka qul amin faqultu amin. Rasul mengatakan Jibril mengatakan celaka atau hina. Orang yang engkau disebut namanya di sisinya, kemudian dia tidak mau bersalawat kepada Anda, katakan amin. Maka saya pun, kata Nabi, mengatakan amin. Jibril mendoakan kehinaan bagi orang yang nama Nabi disebut, kemudian dia tidak mau ya bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua kebaikan kita dapat terkait dengan masalah agama kita melalui Nabi alaihi salatu wasallam. Tentunya itu adalah nikmat dari Allah SWT. Perjuangan Nabi, ya. Jerih payahnya Nabi dalam mendakwahkan agama ini. Kemudian apakah setelah beliau telah mengorbankan apa yang beliau korbankan dari waktu, tenaga, harta, pikiran, semuanya untuk Islam, yang kita sekarang merasakan nikmatnya Islam ini, kemudian kita hanya mengucapkan salawat kepada beliau saja, kita berberat hati. Mana rasa terima kasih kita kepada Nabi kalau seperti itu. Padahal ini amalan yang Allah akan lipat gandakan pahalanya. Kebenar kata Nabi, orang yang bakhil adalah orang yang ketika ya, nama saya disebut kemudian dia tidak mau bersalawat ya untuk saya. Waqala sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya wahidah sallallahu alaihi ashra salawatin wa hatta anhu ashra khati'at wa rafa'a lahu ashra darajat. Sahih rawahu Ahmad wa ghairuhu. Bersabda sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang bersalawat kepada saya satu salawat, maka Allah akan bersalawat untuknya 10 kali. Lihat, ini kelipatan terkecil. Di amal salih Allah lipat gandakan pahalanya. Bahkan bisa jadi Allah lebihkan dari itu. Dan Allah akan hapus darinya 10 kejelekan. Dan Allah akan angkat bagi 10 tingkatan. Darajat. Makanya tidak heran kalau ada sebagian ulama mengatakan bahwa orang yang paling banyak pahalanya adalah ahlul hadis. Orang yang paling banyak pahalanya adalah ahlul hadis. Itu orang-orang yang mempelajari hadis Nabi. Kitabatan wa qira'atan wa iqra'an. Baik mereka mencatatnya, mereka membacanya atau membacakannya. Kenapa mereka paling banyak pahalanya? Karena setiap kali mereka melewati nama Nabi mereka, ya kalau itu tulisan disebutkan di sana apa? Salawat pada Nabi. Kalau itu ya, ucapan mereka mengucapkan salawat. Setiap kali mereka melewati nama Nabi mereka bersalawat. Sehingga tidak salah kalau sebagian ulama mengatakan ahlul hadis adalah orang yang paling banyak pahalanya. Kenapa? Karena mereka orang yang bergelut dengan hadis Nabi. Membaca, mencatat, mengajarkan. Setiap kali mereka melewati hadis Nabi, mereka mengucapkan salawat kepada Nabi. Dan seperti tadi, besarnya keutamaan bagi orang yang bersalawat kepada Nabi, Allah akan rontokkan darinya 1 kejelekan, 10 kejelekan. Padahal ini 1 salawat saja. Bagaimana kalau itu 10? Bagaimana kalau 100 dalam sehari? Berapa kesalahan yang dirontokkan? Dan Allah akan angkat baginya dari 1 salawat tadi, 10 tingkatan. Itu 1. Bagaimana kalau 10 kali salawat? Ya. Berapa tingkatan, berapa derajat akan dia dapatkan. Dan ini juga bentuk kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi memiliki hak atas umatnya. Wajiban kita terhadap Nabi banyak, di antaranya kita mempercayai apa yang beliau beritakan. Apakah itu masuk akal atau tidak masuk akal? Menjalankan perintahnya, kita menjauhi larangannya, kita beribadah pada Allah sesuai dengan apa yang beliau contohkan, dan kita bersalawat kepada beliau ketika nama beliau disebutkan. Wa bima anna salata ala nabi sallallahu alaihi wasallam dan ibadah, fala budda laha min at-taqayyudi bima warada fi sunnah. Dikarenakan bersalawat kepada Nabi bagian dari ibadah, maka tentunya seorang membatasi dalam bersalawat dengan apa yang sudah datang penjelasannya dalam sunnah. Salawat adalah ibadah. Jangan membuat salawat-salawat yang tidak ada dalam sunnah, tidak ada bimbingannya. Semua salat, puasa adalah ibadah. Tentu kita tidak melakukan itu semua kecuali kalau ada bimbingannya, ada ya, penjelasannya dalam sunnah. Wa an nabta'ida anis salawatil mubtada'ah allati ahdatsahal mutakhirun. Kita menjauhi bentuk salawat-salawat yang bid'ah yang dibuat-buat oleh orang-orang yang belakangan. Artinya para salaf pendahulu umat ini tidak melakukannya, tidak mengucapkannya. Hanyalah salawat-salawat yang dibuat-buat itu dilakukan oleh mereka-mereka ya setelah lewatnya generasi ya, umat yang paling utama. Setelah lewatnya generasi ya, khairul qurun, ya, sebaik-baik generasi. Setelah mereka ya, meninggal baru muncul ya, bentuk salawat-salawat yang dibuat oleh manusia. Waqad dzakartu hukma salati 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya sebutkan dalam kitab ini hukum bersalawat kepada Nabi fi salati wa du'a'i wa fil majalis, baik salawat ketika salat, ketika mau berdoa, ketika di majelis, wa inda dzikri ismihi sallallahu alaihi wasallam, dan ketika disebutkan namanya. Kama dzakartu makna salati wassalam ala nabi wa alihi sallallahu alaihi wasallam wa fawaidaha. Sebagaimana juga saya menyebutkan makna, arti, maksud dari salawat dan salam kepada Nabi dan keluarganya. Apa sih yang dimaksud salawat kepada Nabi? Apa yang dimaksud salam untuk Nabi? Yang dimaksud salawat dan salam untuk keluarga Nabi? Nanti akan ada penyebutannya. Serta faedah-faedah dari salawat. Wallah as'alu ayanfa'a bihal muslimun wa ija'alaha khalisan lillahi ta'ala. Allah SWT yang saya minta, semoga tulisan ini bermanfaat untuk kaum muslimin dan Allah menjadikannya ya tulus untuknya. Wallahu ta'ala alam suhab. InsyaAllah kita lanjutkan. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.